Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah apokrifa. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita mengerti tentang istilah ini, apokrifa. Apa kaitannya dengan Swedia, Belanda, Czechoslovakia yang sedang bertanding di Piala Eropa, saudaraku? Namanya mirip, ya kan? Tapi kita penting sekali untuk mengerti hal ini. Tapi sebelumnya, saudaraku, mari kita membuka beberapa bagian firman Tuhan. Yang saya ambil pertama terambil dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Bagian yang kedua adalah Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Garis bawahi di tempat itu, saudaraku. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Bagian terakhir adalah Lukas pasal 24 ayat yang ke-27. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Pasal yang terakhir dari Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-24 ayat 27. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus, di situ Lukas mencatat, lalu Yesus atau Ia menjelaskan kepada mereka, murid-murid itu, apa yang tertulis tentang Dia, tentang Kristus, di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita mendengarkan kata apokrifa, nanti saya akan jelaskan apa itu apokrifa, tetapi saya ingin mengatakan terlebih dahulu, saya ingin bertanya, mengapa kita perlu mengetahui hal ini? Saudaraku terus terang, tema apokrifa ini baru pertama kali ini saya terima. Saudaraku, saya tidak pernah mengorbankan sebelumnya. Saudaraku, ini tema yang unik. Dan kita perlu mengetahui hal ini, mengapa? Karena, saudaraku, iman Kristen yang historis, yang sudah teruji di dalam sejarah selama puluhan abad ini, saudaraku, adalah iman Kristen yang berdasarkan kepada Yesus Kristus. Yang berdasarkan kepada wahyu Allah dalam Alkitab yang menceritakan dan berpusat kepada Yesus Kristus. Itu adalah iman Kristen. Kalau orang menggunakan nama Kristen tetapi tidak memberitakan Kristus, itu bukan Kristen. Orang bisa pasang cap, tetapi itu tidak membuktikan bahwa sesuatu yang diberi cap itu original. Suatu kali, mama saya menunjukkan kepada saya, ini, saya punya handphone baru. Saya tidak tahu cara pakainya. Silakan kamu buka boxnya dan ajarin saya setelah kamu mempelajarinya. Saya buka, saudaraku, waduh, dari depan ya, kelihatan luar biasa, iPhone, ya kan? Saya pikir, hebat, mama saya lebih canggih daripada saya. Dia sudah pegangannya iPhone, saya masih 1G, saudaraku. Bahkan 3G aja belum, saudaraku. Handphone saya sangat sederhana. Dan kemudian sewaktu saya lihat, waduh ini luar biasa. Saya nyalakan dan sebagaimana yang saya pernah dengar dari teman-teman saya, kalau iPhone itu kan touchscreen-nya sangat sensitif ya kan. Baru digeser sedikit, bisa pindah halaman ya kan, pindah menunya dan seterusnya. Yang ini saya coba, tidak pindah-pindah suaraku. Tidak pindah-pindah. Kemudian saya lihat ya sekilas gitu baliknya, ada lambangnya itu. Ya kan, apel kroa gitu ya, suruh tahu ya. Saya coba-coba, tidak bisa suaraku. Lalu bagaimana caranya? Coba saya pencet sedikit lebih keras. Wah, setelah dipencet bisa suaraku. Ini ternyata bukan layar sentuh, tapi layar pencet suaraku. Ya, dipencet gitu baru keluar. Tapi kemudian waktu saya lihat-lihat lagi suaraku, logonya memang benar sama. Tetapi tulisan di bawah logo ada sedikit berbeda. Kalau yang biasa itu iPhone, yang ini Chiphone. Ada C besar di depannya. Made in China. Sekalipun iPhone juga ada yang made in China, suraku, karena ada pabrik di sana. Tetapi ini bukan iPhone yang sesungguhnya. Nah, suraku, iman Kristen adalah iman yang bersandar kepada Yesus Kristus, berpusat kepada Yesus Kristus. Dan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang menyerahkan diri untuk menjadi murid-murid Kristus. Terlepas dari nama yang diberikan oleh orang lain kepada kekristenan, kepada kita. Suraku, jikalau kita ini bukan murid Kristus, kita bukan siapa-siapa. Jikalau gereja tidak memberitakan Kristus, maka gereja bukan apa-apa. Nah kemudian, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus sumbernya dari mana? Dari Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab sendiri adalah kumpulan dari kitab-kitab yang dipercaya sebagai apa? Firman Allah. Firman Allah seperti apa? Firman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Sehingga kitab-kitab di dalam Alkitab kita yang ada di depan kita ini, suraku, adalah kitab-kitab yang kita percaya sebagai diinspirasikan. Tidak sama dengan kitab-kitab lain. Tidak sama dengan kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh pengkhotbah-pengkhotbah terkenal. Saudara tentu tidak akan menyamakan buku-buku tulisan Pak Bikman dengan Alkitab, bukan? Sekalipun melalui tulisan-tulisan hamba-hamba Tuhan itu, bukan hanya Pak Bikman, tetapi yang lain-lain, kita bisa mempelajari firman Tuhan. Tetapi kitab-kitab suci itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Karena kitab suci ini diinspirasikan. Sementara kitab-kitab yang lain, itu adalah kitab-kitab yang tidak diinspirasikan untuk menjadi standar kehidupan orang percaya sepanjang segala abad. Bedanya di sana. Setiap penulis tentu mempunyai inspirasi, tetapi inspirasinya datang dari mana, ya kan? Saya percaya orang-orang Kristen pun, penulis-penulis yang terkenal, itu juga mendapatkan inspirasi. Inspirasi yang baik juga berasal dari Roh Kudus, tetapi mempunyai derajat yang berbeda. Derajat berbedanya adalah bahwa Allah menggunakan penulis-penulis kitab suci ini untuk sesuatu yang akan bertahan sampai akhir zaman. Untuk menuntun orang-orang Kristen. Untuk mengenal Kristus. Tetapi suraku, orang-orang Kristen yang menulis buku mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus bukan sebagai standar kebenaran, tetapi sebagai refleksi dari kebenaran itu. Sehingga kita masih dapat mendapatkan berkat darinya. Namun, suraku, kita tidak menganggapnya mempunyai level otoritas yang sama. Nah, mengapa kita perlu mengetahui hal-hal tentang apokrifa dan kitab-kitab lain di luar Alkitab? Mengapa? Karena, suraku, musuh iman itu akan selalu ada di tengah-tengah kita. Akan selalu ada di sekitar kita. Kita ini seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, bukan? Nah, musuh iman ini akan selalu berusaha untuk mengacaukan iman saudara dan saya. Nah, kita sendiri harus berusaha untuk menjaga kemurnian iman. Itu benar. Nah, musuh-musuh iman ini selalu suruh aku mengirim kambing di tengah-tengah domba. Mengirim ilalang di tengah-tengah gandum. Dan mengirimkan kekacauan-kekacauan pikiran di tengah pikiran-pikiran yang alkitabiah. Nah, itulah sebabnya kita itu perlu mengerti supaya kita tidak disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang bayi seumur hidup kita. Tetapi bertumbuh di dalam pengajaran, di dalam Kristus. Nah, suruh aku apa yang menjadi isu di sini waktu kita ingin belajar tentang apokrifa? Ada dua isu penting. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Firman Allah. Dan mana yang bukan. Nah, kalau Alkitab itu adalah firman Allah, ini adalah isu yang kedua. Kalau kita mengerti firman Alkitab itu adalah firman Allah, lalu bagaimana sikap kita terhadapnya? Nah, suruh aku satu kali seorang teman saya berkata, menceritakan tentang bagaimana bank-bank itu melatih pegawai-pegawainya untuk membedakan antara uang asli dengan uang yang palsu. Suruh tahu gak caranya? Ada yang bekerja di bank di sini? Ada? Saya dengar ceritanya seperti ini. Saya tidak tahu apakah masih dilakukan atau enggak ya. Tetapi saya pikir ada hikmat tertentu di sini. Soalnya aku dikatakan bahwa pegawai itu waktu dia masuk, dia dilatih khusus untuk itu, untuk bisa membedakan. Caranya bagaimana? Bukan dengan cara menyodorkan kepadanya berbagai rupa atau macam uang yang palsu. Bukan. Uang palsu setiap tahun akan berubah. Ya kan? Akan berubah modelnya, kecanggihannya, itu akan berubah. Tetapi, suraku, bagaimanapun juga palsu adalah palsu, asli adalah asli. Bukan aspal, asli tapi palsu. Ya kan? Nah, bagaimana cara bedakan? Yaitu, pegawai bank itu dilatih sedemikian teliti untuk mengetahui ciri-ciri dari uang yang asli. Bukan dengan uang yang palsu. Palsu itu ada banyak macam. Kalau mempelajari satu per satu, itu tidak selesai-selesai. Tetapi hanya perlu fokus kepada hal yang benar. Fokus kepada yang asli. Dan di sana, kalau kita bisa membandingkan segala sesuatu dengan yang asli ini, maka kita tahu bahwa yang lain itu adalah palsu. Nah, saya pikir ada hikmat yang tersendiri di sini. Ya. Saya pikir benar juga. Nah, itulah sebabnya orang-orang Kristen itu pertama-tama, langkah pertama untuk bertumbuh dalam rohani adalah belajar doktrin-doktrin yang benar. Jangan belajar dulu doktrin-doktrin yang salah, nanti kacau. Tahu dulu yang benar, mantap di sana, baru naik kepada level selanjutnya, diberikan tantangan-tantangan terhadap iman Kristen itu di dalam keseharian kita. Nah, suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara apokrifa, kita tidak bisa lepas dari proses kanonisasi. Kanonisasi itu apa? Kanonisasi itu adalah satu proses yang terjadi dalam sejarah gereja di mana jemaat-jemaat Tuhan itu suraku menemukan, bukan menciptakan, menemukan kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus itu. Apa artinya suraku? Artinya adalah bahwa Alkitab kita atau kitab suci ini tidak pernah memuat atau tidak ada satu kitab pun yang memuat daftar seluruh kitab yang diinspirasikan. Ya kan? Tidak ada, kecuali daftar isi. Daftar isi pun bukan dari penulis Alkitab. Daftar isinya dari LAI. Nah, suruh aku, jadi bagaimana? Kalau suruh bayangkan suruh hidup itu kira-kira 2000 tahun yang lalu. Ya. Kemudian banyak buku yang beredar dan bukan dibendel dalam satu buku seperti ini. Maka suruh akan melihat, oh ini loh surat Paulus, itu surat Barnabas, itu surat Thomas. Nah, kemudian ini surat Musa, ini Amsal. Ini tambahan kitab Esther, ini Tobit, Yudit. Waduh, suruh bingung. Mana di antara semua kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang menjadi standar dalam kehidupan orang percaya. Dan bagaimana cara kita membedakannya? Nah, itu yang digumpulkan kira-kira 2000 tahun yang lalu, suruh. Ketika gereja itu baru berdiri. Namun, suruhku, perjanjian lama, kitab-kitab di perjanjian lama yang kita sekarang punya 39 ini sebenarnya sudah fix pada masa itu. Sudah terjadi kanon di dalam perjalanan sejarah. Orang-orang itu sudah membedakan bahwa kitab Musa itu adalah kanon, sementara kitab yang lain itu tidak. Dan kemudian mereka sudah membedakan juga bahwa kitab Esther, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan semuanya itu adalah kanon. Nah, jadi dalam perjanjian lama sudah terjadi kanonisasi secara natural di kalangan orang-orang Yahudi sendiri. Itu sudah terjadi. Sehingga ketika masuk dalam perjanjian lama, mereka sudah punya 5 kategori kitab. Kitab sejarah, ya kan? Kitab Musa, kitab puisi, kitab nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar. Itu sudah ada semua. Kitab hikmat. Dan semuanya itu sudah ada. Sudah terbentuk 39 kitab. Nah, itu dalam perjanjian lama. Nah, perjanjian baru ada sampai kepada 27 kitab. Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. sampai pada kira-kira abad ketiga, tahun 220 sekian, itu baru fix. Tetapi itu tidak berhenti di sana. Saya pikir iblis itu hebat. Iblis itu luar biasa. Selalu berusaha untuk menanamkan kebimbangan-kebimbangan. Dan buku itu kan terus-menerus diproduksi. Sehingga di dalam perjanjian lama pun ada buku-buku religius selain dari buku-buku perjanjian lama yang kita punya. Dan di antara perjanjian lama dan masa perjanjian baru itu ada 400 masa vakum disebut sebagai masa intertestamental, masa di antara dua perjanjian. Itu buku-buku juga terus-menerus ditulis. Nah, orang-orang Yahudi juga membaca beberapa buku itu. Nah, kemudian sampai dalam perjanjian baru, orang mendapatkan surat-surat dari para rasul. Dan kemudian mereka juga melihat ada keempat Injil. Dan mereka melihat juga ada menyaksikan kitab Wahyu dan seterusnya. Kitab-kitab yang bersifat apokaliptik. Nah, ditambah dengan kitab-kitab yang lain itu, maka mereka mau tidak mau harus bergumul bagaimana untuk membedakan. Nah, suraku, sehingga di dalam proses sejarah ini, yang terjadi adalah orang itu memilah-milah dan memisahkan. Mereka tidak menetapkannya dengan cara semena-mena, semau gue. Gitu. Enggak, suraku. Tetapi mereka melihat isi, mereka menyelidiki kitab itu, siapa penulisnya, dan seterusnya. Sehingga dari proses kanonisasi, yang akhirnya jelas semakin fix itu dalam Konsili Trente, di abad 16, ketika abad reformasi itu, golongan reformasi itu mengakui kanon kitab 66 itu, sementara pihak Katolik menambahkan beberapa belas kitab yang lain. Nah, suraku, dalam di sanalah orang itu menjadi semakin fix dan kita mendapatkan 66 kitab yang ada sekarang ini. Yang sebenarnya sudah diterima orang sejak abad ketiga. Nah, ini prinsip reformasi. Sementara Gereja Katolik menambahkan. Nah, suraku, dari proses kanonisasi ini, maka dibedakan ada 4 macam literatur. Yang pertama adalah yang disebut sebagai homologumena. Homologumena ini adalah kitab-kitab yang diterima oleh semua pihak tanpa perdebatan sebagai kanon. Ya, kalau ada 100 kitab, ya kan? 100 kitab. Oke, mari kita mulai dari mana? Mana yang kita semuanya kalau dalam konsili ya, dalam rapat gitu. Mana di antara mereka itu yang tidak lagi diragukan otoritasnya? Nah, ditemukan kitab-kitab yang disebut sebagai homologumena. Dan dalam Alkitab 66 ini sekitar 60-an itu homologumena, tidak diperdebatkan. Nah, sisanya itu disebut sebagai anti-legomena. Anti-legomena ini adalah kitab-kitab yang diperdebatkan tetapi dalam proses akhirnya ditetapkan sebagai kanon. Nah, ini anti-legomena. Jadi baik homologumena maupun anti-legomena, ini dua-duanya adalah kitab-kitab kanon. Nah, sementara itu yang tidak termasuk dalam homologumena dan anti-legomena, ini adalah kitab-kitab yang disebut sebagai ekstra kanon, di luar kanon. Nah, di luar kanon ini ada dua macam. Ada dua macam. Seperti tadi ya, itu ada dua macam. Yang satu itu diterima mutlak sebagai kanon. Nah, kalau yang ini yang tidak diterima sebagai kanon itu juga ada dua macam. Yang satu adalah secara sepakat ya, secara sepakat 100% semua gereja itu tidak mengakuinya sebagai kanon. Nah, kitab-kitab seperti ini disebut sebagai kitab pseudepigrafa. Pseudoepigrafa. Pseudepigrafa. Nah, ini adalah kitab-kitab yang disepakati pasti bukan kanon. Nah, sementara itu pihak yang berikutnya itu yang disebut sebagai apokrifa. Apokrifa itu artinya adalah kitab-kitab yang tidak masuk di kanon tetapi diterima oleh pihak-pihak tertentu itu masih mempunyai otoritas menjadi second canon. Nah, kanon kedua. Yang diterima oleh orang Katolik khususnya. Nah, itu apokrifa. Nah, suraku yang terkasih dalam Tuhan, apokrifa ini diterima oleh pihak-pihak tertentu yaitu oleh Katolik sebagai kanon tetapi mereka tidak menyamakannya dengan kanon-kanon yang lain, kitab-kitab kanon yang lain. Makanya mereka sebut sebagai Deutero Canonica. Deutero itu artinya kedua, kanon itu kanon. Deutero Canonica artinya kanon yang kedua. Nah, suraku apokrifa sendiri berdasarkan waktu penulisan sebenarnya terdiri dari dua golongan. Ada apokrifa itu perjanjian lama dan apokrifa perjanjian baru. Nah, yang masuk sebagai deuterokanonika itu adalah apokrifa perjanjian lama. Artinya kitab-kitab yang ditulis di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan tidak semua kitab, yang termasuk dalam pseudepigrafa, tetapi beberapa kitab ini masih dianggap, masih digunakan oleh gereja-gereja Katolik. Nah, suraku, bagaimana kitab-kitab suci itu dikenali sebagai firman Allah? Apa standar yang dipakai? Nah, kalau standar itu dari manusia, bukankah itu menjadikan proses kanonisasi itu semata-mata adalah pekerjaan manusia? Nah, suraku, tentu standar tersebut harus berlandaskan atas iman. Tetapi iman, kalau iman itu bersumber kepada manusia, maka itu adalah iman yang subjektif. Semua orang boleh beriman, semua orang boleh mengutarakan prinsip atau pendapatnya pribadi. Maka tidak akan terjadi kesatuan. Nah, tetapi suraku, apakah betul iman Kristen adalah iman yang subjektif? Saya katakan ya dan tidak. Ya dan tidak artinya bahwa ya, karena mau tidak mau iman itu harus menjadi sesuatu yang personal. Saudara dan saya harus mempunyai iman. Saudara dan saya harus percaya kepada sesuatu. Ya, saudara dan saya harus punya iman yang personal. Karena iman Kristen bukan iman titipan. Iman Kristen bukan iman yang dipaksakan. Iman Kristen bukan iman keturunan. Tetapi iman yang juga mempunyai aspek personal. Artinya saudara dan saya kalau diselamatkan oleh Tuhan, itu karena saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi. Bukan hanya saudara itu lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Bukan hanya karena saudara ikut-ikutan ibadah Natal, maka otomatis saudara diselamatkan. Tidak. Tetapi harus menjadi iman yang personal. Iman yang hidup pada Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu hidup dalam diri saudara. Nah, ini adalah aspek yang subjektif, ya. Tetapi tidak semata-mata subjektif, mengapa? Karena iman kita tidak bersandar kepada diri kita sendiri. Iman kita bersandar kepada objek di luar kita. Objek iman, yaitu Kristus. Kristus itu sesuatu yang objektif. Nah, Kristus yang seperti apa? Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, suraku, sejak perjanjian lama dan perjanjian baru, kita melihat bahwa Kristus ada di mana-mana dalam Alkitab. Dan itu yang membedakan antara Alkitab ini dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain boleh saja menyebut Kristus, menceritakan tentang Kristus. Ya. Injil Barnabas juga bercerita tentang Kristus. Injil Thomas juga bercerita tentang Kristus. Tetapi, mana yang membedakan? Yang membedakan adalah Kristus dan pengajarannya. Nah, suraku, hanya orang-orang yang betul-betul mempelajari Alkitab, kitab suci ini, mempunyai kepekaan yang cukup tinggi untuk membedakan. Nah, suraku, kalau kita melihat bahwa iman kita berdasarkan kepada Kristus, dan Kristus berbicara kepada kita melalui Alkitab, dan kita hanya bisa mengenal Kristus lewat firman-Nya, maka bagaimana, suraku, hidup kita saat ini? Kalau ada orang bilang, dari mana kamu tahu Alkitabmu itu benar? Dari mana kamu tahu bahwa Alkitab itu firman Allah? Nah, bagaimana suruh menjawabnya? Mungkin hal ini tidak terlalu dipusingkan oleh orang-orang di zaman ini, tetapi ini menjadi perdebatan yang besar. Nah, saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan, suraku, kita harus belajar tentang hal seperti ini. Dari mana suruh tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah? Yang pertama, suraku, karena firman Allah itu pastilah diinspirasikan oleh Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus itu roh siapa? Roh Kudus itu roh Kristus. Roh yang menuntun orang kepada Kristus. Kristus adalah kebenaran, sehingga roh kudus juga disebut sebagai roh kebenaran. Sehingga apapun yang ditulis di sana haruslah benar. Dan sehingga di sini kita melihat bahwa salah satu karakter bahwa firman Allah, Alkitab itu adalah firman Allah, bagaimana kita membedakan, itu adalah apakah kitab itu menyatakan kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kebenaran di dalam Kristus. Nah, kebenaran dalam Kristus. Bukan kebenaran seperti kata orang. Banyak orang berkata kebenaran. Pilatus pun bertanya, apa itu kebenaran? Ya kan? Karena selama itu Pilatus berpikir, aku adalah kebenaran. Kalau aku anggap ini benar, ini benar. Kalau aku anggap ini salah. Apa itu kebenaran? Tetapi Kristus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Kristus adalah sumber kebenaran, dia adalah sang kebenaran, dari dialah mengalir segala kebenaran yang lain. Segala kebenaran berasal dari Allah. All truth is God's truth. Nah, sehingga, saudaraku, dari sini, dari pemahaman tentang Kristus ini, kita mengenal Alkitab. Dan dari pemahaman tentang Kristus ini, kita bisa menilai Alkitab. Apakah kitab-kitab itu betul-betul menggambarkan Kristus yang historis? Benar secara historis. Dan apakah kitab-kitab itu membawa orang semakin cinta kepada Kristus dan melalui Kristus mengenal Allah? Nah, itulah sebabnya Paulus dalam Kolose pasal yang kedua itu menekankan. Yang penting adalah bukan bahwa kitab-kitab ini kita bisa buktikan. Tetapi yang penting adalah bahwa saudara dan saya sudah menerima Kristus. Saudaraku, orang bisa percaya kepada kitab suci sebagai firman Allah. Banyak orang Kristen percaya kitab suci adalah firman Allah. Betul? Ya. Tetapi, saudaraku, banyak pula di antara orang-orang yang percaya kitab suci sebagai firman Allah itu bukan orang-orang Kristen. Jadi, hanya percaya bahwa kitab-kitab suci itu adalah firman Allah, itu tidak menjamin bahwa seseorang itu anak Tuhan. Tidak menjamin, saudaraku. Tetapi yang menjamin itu apa? Yang menjamin adalah karya Allah sendiri di dalam hidup kita. Yaitu ketika saudara dan saya bisa menerima Kristus. Itu mujizat besar. Iblis tahu Yesus adalah anak Allah. Tetapi dia tidak pernah menyerahkan dirinya, percaya, mempercayakan dirinya kepada Kristus. Benar gak? Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menginspirasikan kitab suci, itu adalah Roh Kudus yang sama, yang menanamkan benih iman dalam diri saudara, sehingga saudara itu bisa mengenali kitab suci ini, karena ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita adalah Roh Kudus yang sama, yang menulis kitab suci ini. Dan dari sana ada sinkron, saudaraku. Dan Roh Kudus yang sama ini adalah Roh Kristus. Roh Kristus yang selalu menuntun orang-orang itu untuk semakin mengenal Kristus. Sehingga orang kalau baca kitab suci, baca kitab apapun tidak semakin mengenal Kristus. Saudara bukan orang, bukan anak-anak Tuhan. Saudara bukan murid-murid Kristus yang sejati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apokrifa adalah tulisan-tulisan religius atau rohani. Kadang-kadang mereka berbicara tentang Kristus, itu apokrifa yang perjanjian baru. Tapi apokrifa perjanjian lama, itu menceritakan tentang Allah. Tetapi suraku, Ibrani pasal 1 tadi mengatakan, dari zaman dahulu, Allah sudah berulang kali dengan berbagai macam cara menyatakan dirinya. Benar, dalam perjanjian lama kita melihat, Allah menyatakan dirinya dalam berbagai cara berulang kali. Pada nabi yang satu, nabi yang lain, hakim yang satu, hakim yang lain, lewat raja yang satu, raja yang lain, ya kan? Allah berbicara melalui kitab sejarah, Allah berbicara melalui kitab-kitab yang bersifat puisi, Allah berbicara melalui kitab-kitab profetis, para nabi itu, Allah berbicara kepada manusia dalam berbagai macam cara, lewat mujizatnya, ya, perbuatannya, dan lewat hal-hal yang seolah-olah biasa, langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan seterusnya. Allah dengan berbagai macam cara. Tetapi, ada satu cara yang Allah itu tidak bisa tidak untuk lakukan. Untuk menghilangkan ancaman dari relativisme. Yaitu dia mengirim Kristus. Sehingga melalui Kristus, saudara bisa mengerti semua firman Tuhan. Tanpa Kristus, semua firman Tuhan akan menjadi nothing. Nah, dari sanalah dikatakan Ibrani pasal 1 bahwa sekarang pada zaman akhir ini saatnya sudah matang. Untuk Allah memberikan standar. Sehingga kita bisa membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang salah, berdasarkan apa? Sang kebenaran itu sendiri. Kristus sebagai standar yang mutlak. Nah, itulah sebabnya suraku Ibrani pasal 1 mengatakan demikian. Sekarang Allah berbicara kepada kita melalui Kristus. Bukan berarti Allah meniadakan kitab-kitab yang lain. Bukan. Tetapi melalui Kristus kita bisa mengenal, bisa membaca, bisa mengerti seluruh kitab suci. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Tidak lain adalah karya dari Roh Kudus yang menginspirasikan kitab itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini berarti sebuah kitab itu dianggap kanon. Itu bukan karena usianya yang tua. Setiap kitab disebut kanon bukan karena ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Karena ada banyak sekali kitab-kitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani yang bukan kanon. Bukan karena usianya yang tua, ada banyak kitab-kitab yang tua. Bukan juga karena sesuai dengan Taurat. Hanya semata-mata itu. Dalam 2 Tawarik 21 ayat 12, di sana disebutkan ada surat Elia. Surat Elia sesuai dengan Taurat. Ada juga riwayat Semaya dan Ido dalam 2 Tawarik juga. Tetapi kedua kitab ini tidak termasuk dalam kanon. Karena tidak mempunyai otoritas yang sama. Nah, bukan karena semata menulis tentang Kristus atau bersifat religius. Lukas pasal 1 ayat yang pertama itu menceritakan. Ketika Lukas berbicara kepada Theophilus. Ada banyak sekali cerita-cerita yang beredar tentang Kristus. Tetapi aku menuliskannya supaya kamu tidak bingung. Nah, suraku, jadi ada banyak tulisan-tulisan di zaman perjanjian baru yang bercerita tentang Kristus. Tetapi tidak semua mereka itu kanon. Tetapi suraku, sebuah kitab dianggap kanon itu karena Kristus. Kebenaran itu adalah kebenaran jikalau kebenaran itu menurut Kristus. Di dalam Kristus, untuk Kristus, bagi Kristus kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi suraku, sebuah kitab itu dianggap kanon secara objektif itu berpusat kepada sejarah keselamatan. Menceritakan tentang Allah, penciptaan, penyelamatan Allah sampai puncaknya kepada Kristus. Dan nanti akan datang, kita akan melihat juga penggenapannya. Dan itu tulis dalam kitab Wahyu dan beberapa surat Paulus. Nah, secara subjektif, suraku, kita mengerti kitab kanon jikalau kitab itu membawa orang-orang percaya semakin mengenal Kristus. Secara objektif bisa dilihat. Nah, suraku, jadi bagaimana? Apa yang kita bisa simpulkan, pelajari dari semua hal ini? Bahwa iman kepada Allah adalah iman yang dibangun di atas dasar Alkitab. Sebagai wahyu Allah. Iman kepada Allah yang hidup dan yang berbicara. Suraku, pada zaman dahulu mungkin ketika orang berdebat, bergumul tentang apokrifa, mana yang menjadi kitab suci, mana yang menjadi kitab yang diinspirasikan atau tidak. Suraku, orang itu menganggap penting sekali apa yang tertulis. Benar. Itulah sebabnya iblis menggunakan cara pada waktu itu, yaitu dengan memunculkan banyak sekali kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang tidak murni kebenaran. Kitab-kitab yang mengandung mitos-mitos dan filsafat-filsafat manusia, atau yang kata Paulus itu menurut roh-roh dunia dia ditulis. Banyak. Mengandung sifat-sifat religius juga. Memang. Kitab-kitab spiritual. Tetapi, suraku, di sanalah iblis itu bermain. Berusaha mengacaukan. Berusaha untuk menyesatkan. Tetapi, di zaman ini, iblis bekerja berbeda. Kalau iblis hanya menggunakan satu cara saja, gampang, ya kan? Tetapi tidak demikian. Sekarang mungkin saudara tidak terlalu peduli mana apokrifa, mana pseudepigrafa, apa itu homologumena, apa itu antilegomena, seperti yang saya katakan dalam beberapa puluh menit sebelumnya, suruh pikir, apa sih ini? Lebih baik aku tidur, ya kan? Kan lebih enak, ya kan? Nah, untuk hal ini, suruhku, iblis bekerja dengan cara berbeda. Iblis menganggap, menanamkan dalam diri saudara itu perasaan cuek. Ya, tidak apa-apa lah, kita anggap ini firman Allah. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, kalau itu firman Allah, apakah saudara sudah memperlakukannya sebagai firman Allah? Nah, di sini kita harus merefleksi. Di sini kita harus jujur dan memperbaiki diri. Ketika zaman itu sangat menekankan kepada keaslian, ya, iblis itu menawarkan banyak hal yang palsu. Oke? Caranya. Tetapi ketika zaman tidak lagi peduli dengan keaslian, zaman itu peduli kepada perasaan manusia, maka masalah asli dan palsu itu bukan menjadi hal yang penting. Tetapi yang menjadi tantangan orang Kristen di zaman ini adalah justru sikap cuek. Apatis terhadap firman Allah. Tahu, percaya ini firman Allah. Tetapi apakah kita sudah memperlakukannya sebagai firman Allah? Nah, iblis menggunakan cara yang berbeda. Iblis menanamkan dalam diri saudara itu perasaan cuek. Iblis menanamkan perasaan malas. Iblis menanamkan satu interest yang berbeda dari Alkitab. Sehingga orang-orang Kristen pada abad ini tidak lebih mencintai Alkitab. Tantangan buat kita. Sehingga kalau anak-anak itu bertanya kepada papa mamanya di rumah, kenapa sih kok Samson itu rambutnya dibiarkan panjang? Kenapa sih Yohanes itu, Yohanes Pembaptis itu kok diizinkan Tuhan makan itu hanya makan belalang dan madu? Kok enggak mau diajak makan pecel? Ya kan? Kenapa? Kemudian papa mamanya mengatakan apa? Sudah, enggak usah tanya-tanya hal begituan di rumah. Tanya kepada pendeta-pendeta aja di gereja. Artinya apa, Saudaraku? Membatasi ruang lingkup pembicaraan teologi atau membatasi ruang lingkup pergumulan-pergumulan rohani itu hanya di lokasi-lokasi tertentu. Saudara tangkap maksud saya? Sehingga, Saudaraku, Saudara jarang sekali mendapati sekarang, Saudaraku, di rumah tangga atau mungkin rumah kita juga, Saudaraku, anak-anak itu belajar Alkitab bersama dengan orang tuanya. Jarang sekali. Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan bioskop, film. Ya kan? Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan games. Anak-anak itu dibiarkan main games berjam-jam tanpa orang tua mengajarkan, kamu harus baca Alkitab, harus lebih banyak daripada kamu main game. Aneh sekali. Itulah zaman ini, Saudaraku. Sehingga tidak mengherankan, Saudaraku, remaja-remaja, pemuda-pemuda itu bertumbuh bukan di dalam komunitas keluarga Kristen yang sehat. Karena orang tuanya tidak menunjukkan kepada mereka hidup yang betul-betul menjadi wadah di mana firman Allah itu berinkarnasi. Namun mereka sendiri tidak mencintai firman Tuhan. Bagaimana bisa mengajarkan anak-anak cinta firman Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengajarkan anak-anak cinta Tuhan kalau kita sebagai orang tua tidak mencintai Tuhan? Kita itu hanya tampil di depan anak-anak itu, datang ke gereja, pelayanan, ya ada kitab suci. Memang ada kitab suci, ada banyak sekali Alkitab di rumah kita. Tetapi itu hanya berhenti di rak buku, di pinggir meja belajar kita. Tetapi tidak pernah terwujud nyatakan di dalam hidup kita sehari-hari. Tidak pernah firman Allah itu berinkarnasi di dalam daging kita ini. Nah, Saudaraku, ini menjadi PR buat kita. Paulus berkata dalam Kolose pasal 2 ayat 6-8. Kita yang sudah menerima Kristus, yang tidak menerima Kristus ya, enggak bisa diapa-apain. Saudaraku. Memang cinta kepada Kristus itu tidak ada. Tetapi kita yang sudah menerima Kristus, Paulus mempunyai dua nasihat. Yang pertama adalah hendaklah tetap hidup di dalam Dia. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kemudian yang kedua, Paulus berkata, berhati-hatilah. Nah, yang pertama itu hal yang positif, ya kan? Membangun kebiasaan-kebiasaan positif dalam rumah. Apa sih artinya berakar di dalam Kristus dan bagaimana saudara dan saya itu mewujudkan dalam hidup sehari-hari? Bagaimana kita bertumbuh dan bagaimana kita mewujudkan planning pertumbuhan itu di dalam hidup kita sehari-hari? Atau jangan-jangan kita ini hanya para penikmat-penikmat rohani. Tetapi sesungguhnya tidak pernah hidup secara rohani. Penikmat-penikmat rohani ini akan senang dengan lagu-lagu rohani, akan senang membaca buku-buku rohani, akan senang pergi ke tempat-tempat yang mempunyai label rohani, pergi gereja, KKR, konferensi, dan sebagainya. Tetapi tidak pernah hidup secara rohani karena Tuhan hanya dibatasi dalam lokasi-lokasi tertentu. Cintanya kepada Tuhan itu cinlok, cinta lokasi. Pindah lokasi, pindah cinta ke lain hati. Nah, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita melihat orang-orang yang ada dalam Alkitab. Saudara lihat Daud, Saudara mengenal Daniel, Saudara tahu Petrus, Saudara tahu Paulus, apa yang menyamakan mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Mengenal Allah melalui firman-Nya. Daud, di usia yang muda, mengenal Allah, berani melawan Goliat. Yang lain tidak berani. Orang-orang yang lebih besar dari dia, lebih dewasa, mungkin bisa menghafal Alkitab lebih banyak. Tidak berani melawan Goliat. Karena apa? Firman Tuhan tidak tinggal di dalam diri orang itu. Tapi firman Tuhan tinggal dalam diri Daud. Kamu boleh maju dengan tombakmu, semua senjatamu. Aku maju di dalam nama Allah yang hidup. Karena dia tahu siapa Allah. Saudara lihat Daniel. Daniel di dalam pembuangan, dia mengenal Allah. Dan dia memelihara kekudusan, apapun risikonya. Sekalipun harus masuk perapian menyala-nyala, kandang singa, tidak makan sepantasnya, Daniel mengenal Allah, mengalami Allah. Hidupnya dikuasai oleh firman Allah yang sudah membawa dia mengenal Allah. Dan dia punya hidup yang berubah. Ketika ratusan atau mungkin ribuan anak-anak pejabat, anak-anak bangsawan itu dibuang ke Babel. Yang lain tunduk kepada Raja Babel. Daniel tidak pernah menyerahkan atau menggadaikan imannya kepada yang lain selain kepada Allah. Karena apa? Karena Daniel mengenal Allah melalui firman-Nya. Kalau lihat Petrus. Petrus dalam keterpurukan kehidupan rohani menyangkal Yesus 3 kali. Namun dia mengenal Allah. Ketika Yesus datang, dia mengenalinya. Dia datang kepadanya. Dan dia mendapatkan pengampunan. Merasakan kasih. Dan mengalami hidup yang diubahkan. Mengapa Petrus mengalami hal seperti itu? Karena dia mengenal Allah. Tidak peduli dia berdosa atau tidak. Tidak peduli saudara itu pernah jatuh atau tidak. Jika engkau mengenal Allah, engkau akan kembali kepadanya. Datang kepada firman Tuhan. Dan mengalami kasih dan anugerah-Nya. Sudah mengenal Paulus? Di dalam tantangan dan bahaya, dia mengenal Allah. Dan dia tetap setia memberitakan Injil. Sekalipun berat jalannya. Menghadapi kapal karam, diracun, dikejar-kejar, mau dibunuh, dirajam batu. Tetapi dia adalah orang yang mengenal Allah-Nya. Orang yang tidak hidup untuk dunia ini, tetapi hidup karena dia mengenal Allah. Nah, hidup untuk memuliakan Allah. Nah, saudaraku, sudahkah saudara dan saya mengenal Allah? Sudahkah saudara dan saya mempunyai kepedulian yang sepantasnya terhadap firman Allah dan apa yang Allah ingin katakan kepada saudara dan saya? Kitab suci ini tidak jatuh di tangan kita dari langit. Tetapi kitab suci ini sudah memakan korban, sudah mencurahkan darah ratusan ribu martir sampai ada di tangan saudara. Dan Allah mengizinkan itu terjadi. Mengapa? Supaya kita semakin memahami betapa berharganya firman Allah. Berapa ribu jam dipakai oleh orang-orang yang Tuhan sudah pimpin untuk menemukan kanon. Roh Kudus sudah memimpin kita. Pertanyaannya adalah apakah kita masih mau baca kitab suci? Apakah kita masih mau seperti Mazmur 1 itu, suraku, merenungkannya siang dan malam? Orang enggak mau, suraku. Merenungkan siang dan malam itu capek, Pak. Tapi kalau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu berbuah pada waktunya, nah yang kayak begitu saya mau. Berkat-berkat itu saya mau. Tapi kalau repot-repot enggak mau. Nah, suraku yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur itu mencatat bahwa barang siapa merenungkan siang dan malam, orang itu akan hidup berbahagia. Tidak hidup seperti orang fasik. Hidupnya tidak seperti sekam. Tetapi hidupnya itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tidak bisa dilepaskan. Yaitu bahwa pohon itu akan selalu menerima air pada waktunya. Dan dari sanalah orang bisa bertumbuh. Surah mau bertumbuh? Baca kitab suci. Surah mau bertumbuh? Serahkan hatimu kepada Tuhan. Surah mau bertumbuh? Berpusatlah kepada Kristus. Sejarah sudah mengajarkan munculnya kitab-kitab apokrifa. Itu sebenarnya menjadi refleksi buat kita untuk semakin peduli pada firman Allah. Bagaimana jawaban surah atas firman Tuhan ini? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.